Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Watubu alayna innaka antal tawabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mutaramin, para kiai, takmir musola, para habaib, ingkang estu kawula takdimi, para pejabat, mbok menawi kampung mriki wonten pejabate ingkang kula hormati. Lak ketoke ra ono ketoke. Sahabat Ansor Banser yang saya selalu banggakan, mboten supe dalu menika kula dikancani dulur kula sing bawa reksa alam gaib. Mbah Jambrong engkang dikawal kali gendruwo bureng. Soho bapak ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, setelah 5 hari ini hari terakhir kula teng Jawa Timur, mengke dalu kula saged mulih ketemu bojo kula. Insyaallah mengke dalu ketemu bojo kula langsung kula matur bunda jamak takhir. Karena hanya kesempatan malam hari ini kula ketemu anak bojo kula, besok siang saya berangkat ke Jakarta, sore jam 6:30 saya terbang ke Belanda. Insyaallah wonten agenda pengajian teng Belanda, Belgia, Perancis dan Italia. Dongake mugi-mugi saged wangsul tepat besok tanggal 12 Desember dugi Indonesia. Ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, maneka warna jilbab yang ada pada malam hari ini menunjukkan bahwa perbedaan itu indah. Maka malam hari ini ono sing jilbabe abang, ono sing jilbabe ijo, ono sing ireng, bahkan ono sing pink. Kula mung batin, wong itu wong kok jilbabe pink. Nenek-nenek zaman now. Ini menunjukkan keindahan. Karena pelangi itu bisa menjadi indah karena perbedaan warna yang ada di dalamnya. Gamelan itu bisa menghasilkan bunyi yang indah karena berangkat dari model yang berbeda-beda. Sami bapak ibu masak, kenapa sayur itu menjadi enak? Karena bumbu masakan itu berangkat dari hal yang berbeda. Umpama jenengan masak, bumbune mung mricotok, dijamin yo ora enak. Umpama jenengan masak bumbune mung bawang tok ya ora enak. Kenapa sambel itu rasanya nikmat? Karena sambel itu merupakan perpaduan dari berbagai macam bumbu. Ono uyahe, ono brambange, ono lomboke, ono bawange, ono micine. Kenapa kemudian rasanya nikmat? Karena perbedaan-perbedaan ini kita satukan dalam satu tempat namanya coek. Kemudian diulek nganggo muntu. Sehingga menjadi lembut, bercampurlah antara satu dan yang lainnya, maka menghasilkan rasa yang luar biasa. Maka hendaknya ketika kita menyikapi dan melihat perbedaan itu dengan penuh kedewasaan. Artinya apa? Adanya perbedaan di antara kita ini seharusnya mendewasakan kita, bukan kemudian justru sebaliknya. Mila kula sering matur, beda niku indah, beda niku nyenengke. Napa kula rabine karo wong wedok? Soale kula beda karo wong wedok. Mila kula ra seneng karo wong lanang. Soale padha. Teneh pancuk. Ora kepenak. Kula seneng karo wong wedok niku soale wong wedok niku beda kali kula. Lah kula seneng karo wong lanang niku nyuwun sewu wong padha. Dadi ra kepenak. ana ne bebojo niku penak, niku mergo beda. Sing siji dawa, sing siji bundar. Mila dipun arani garwa. Garwa niku napa? Sing siji sigar, sing siji dawa. Mila dipun mastani garwa. Nggih napa mboten? Garwa sing siji sigar, sing siji dawa. Lak lanang karo lanang jenenge mboten garwa tapi wowo, dawa karo dawa. Lak wedok karo wedok ya gar-gar, sigar sigar. Ya ora kepenak. Maka atas keindahan inilah kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga profesi. Ana sing dadi polisi, ana sing dadi petani, ana sing dadi tentara, ana sing dadi banser. Ini semua apa? Untuk keindahan Indonesia. Maka pilihan presiden ana sing nomor siji, ana sing nomor loro. Ya wis ora apa-apa pilihane masing-masing. Wedang nggih ngoten, ana kopi, ana putih. Ana degan, degane urung teko. Dadi ya dhewe-dhewe ngoten niku. Wong dodolan nggih ngoten, ana sing dodolan kopi liwat, ana sing dodolan pentol, ana sing dodolan tahu, ana sing dodolan kroto, wis macam-macam wonten niku lha pokoke. Kabeh niku ana. Baju kula niku dadi apik lak mergo ana warna birune, ana tulisane kuninge, ana putihe, ana merah putihe, niki ketok apik. Lah sakmene ireng kabeh ya ora apik. Wong wedok niku lho dandan ning rayu beda-beda. Pertama diresiki dhisik nganggo skin toner. Nggih napa mboten? Begitu resik nembe didempol nganggo wedak FIFA nomor 4. Wedak pasane namun nemplek tambahi blush on. Ben tambah api, alise dikerok ganti buntut kalau jengking. Niku lak warnane beda-beda. Lah perbedaan-perbedaan itu seharusnya menciptakan keindahan, bukan justru sebaliknya. Seharusnya nyuwun sewu dalu menika awake dhewe jilbabe beda-beda mawon iso sak nyawiji. Masa di persoalan lain yang kita berbeda kenapa kita tidak bersatu? Maka kita syukuri alhamdulillah. Pengajian niku ketok indah le mergo ana sing tuwa ana sing nom. Lah sak majelis pengajian tuwa kabeh kula ya ora semangat disawang ngapane. Karena kira kepenak. Mila kudu ana sing nom, Mbah, ben kiye ini rada semangat titik, nggih tambah ngantuk lah ya ngono kuwi to. Lah sanggon pengajian kabar rupane kaya bureng ya stres aku. Ora kepenak. Maka kita syukuri alhamdulillahi rabbil alamin senajan to wedange durung teko. Mawon disyukuri mawon. Kuwi lek yo ngenyek ta kuwi. Pengajian disuguh tahu iki manganku kepiye jalane. Apa rumangsane sing tengen aku nyekel mik sing iwo nyekel tahu ngono. Oh, malah kaya kiai kere. Ora ngajar kok Mbah iki. Insyaallah. Degane matamu degane. Pengajian nek disuguh tahu ki ana lomboke lak kurang ajar. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, atas perbedaan-perbedaan itulah kemudian Islam itu dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika berbicara lil alamin, Islam itu untuk alam, nyuwun sewu. Berarti apa? Kehadiran Islam ini tidak hanya untuk orang Islam. Kehadiran Islam ini tidak hanya untuk orang yang beriman, tapi semua yang ada di muka bumi ini adalah merupakan objek dari agama Islam. Artinya apa? Seluruh yang ada di muka bumi ini itu medan dakwah bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang dakwah itu jangan dibatas-batasi. Karena apa? Islam harus masuk ke semua lini. Islam harus masuk ke semua sektor. Islam harus masuk ke semua masa. Karena apa? Islam sendiri itu rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Mila sing jenenge ngaji niku nyuwun saemu ora kudu karo wong apik tok, sing elek kudu nggih diajak ngaji. Sing kafir ya kudu diajak ngaji. Mila begitu kula gawe YouTube-an terakhir wingi kali Mas Deddy Corbuzier, saya makan di rumahnya Deddy Corbuzier, kula ngomong, ternyata mangan ning omahe wong kafir iki ya enak. Saya bilang, mangan ning omahe wong kafir nganggo bismillahirrahmanirrahim. Ya ora apa-apa. Jangan sampai kemudian dakwah kita itu terbatasi oleh tempat dan waktu. Maka semua lini dakwah saya masuk. Karena perintah dakwah dalam Al-Qur'an itu adalah ud'u ila sabili rabbik. Ngajak wong sing rong kenal karo Gusti Allah supaya kenal karo Gusti Allah. Lah kula ngaji kalian jenengan iki kepenak, wong jenengan wis kenal karo Gusti Allah, kula mung tambah gawe yakin panjenengan. Tapi yang paling susah niku nyuwun sewu, kula ngajak wong sing rong kenal karo Gusti Allah. Kaki ngakek-ngakek kaki apa to kaki? Malah ngek. Iki sonmu rong pas le, mau pertama aku buka ngajimu malah kepenak. Iki rada ora kepenak iki. Ajari jalan wae kowe ngaji aku ngeson. Ayo, mau penak, engko lak nggih selawatan ora penak tak letak ndasmu lho. Grantol nggih iki tenan kok to. Iki sonmu iki jane gedhe, tapi kowe notone rong pas iki. Kita kowe mau ngising ngera cewek kowe ketoke mau. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang dibutuhkan kemudian apa? Sikap menghargai perbedaan. Sikap menghormati orang yang berbeda dengan kita. Karena padha karo wong nganggo jilbab niku lho, jenengan nganggo jilbab abang monggo, jilbab ijo monggo, jilbab putih monggo. Kita itu sering mbah mengukur kaki orang, mengukur sepatu orang dengan nomor kaki kita. Awake dhewe niki nomor kakine 40, seolah-olah orang lain juga harus sama, sepatune kudu 40 kaya awake dhewe. Padahal nomor sepatu kita pasti berbeda dengan orang lain. Jangan mengukur nomor sepatu orang lain dengan menggunakan sepatu kita. Soale napa? Mesti beda. Sempak sing kula nggo kali dinggo Mbah Jambrong mesti beda. Lah ya beda. Lah bokonge gedhe Mbah Jambrong, barange belum tentu. Ya beda. Ngaten, cara kemudian kita menghormati perbedaan itu. Maka nyuwun sewu, ketika saya berbicara Habib Bahar, dihormati kehabibannya, tapi tidak harus taat dengan ceramahnya. Malah saya hari ini dibully habis-habisan tentang media sosial. Katanya Gus Miftah menghina Habaib. Saya tidak menghina Habaibnya. Saya hormat dengan Habib Bahar selaku kehabaibannya. Tapi saya juga tidak mau ikut-ikutan dengan isi ceramahnya Habib Bahar yang ngenyak Jokowi secara fisiknya. Kudune lara seneng karo Jokowi niku sing dikritisi kebijakannya, bukan fisiknya. Jenengan milih Pak Jokowi monggo, milih Pak Prabowo monggo. Tapi yang dilihat niku napa? Prestasi, kinerja dan programnya. Ojo fisiknya. Lah ceramahe Habib Bahar niku lah kemudian masuk ke wilayah fisik. Saya bilang, Habibnya saya hormati, tapi saya tidak ikut-ikutan dengan isi ceramahnya. Kan kudune ngoten nggih. Padha wong NU nggih ngoten, jenengan milih Pak Kiai Ma'ruf monggo. Umpama jenengan ora milih Pak Kiai Ma'ruf, aja ngenyek Pak Kiai Ma'ruf. Karena piye-piye kae kiai. Lah, potongan ceramah kula yang kemarin di Magetan niku dipotong. Seolah-olah saya tidak menganjurkan milih Pak Ma'ruf Amin. Niku salah meneh dipotong. Akhirnya Sekjen PBNU telepon kula klarifikasi. Ini yang benar gimana, Gus? Saya bilang, soal niku kita punya hak asasi masing-masing. Umpama jenengan boten milih Pak Ma'ruf, ya aja ngenyek Pak Ma'ruf. Piye-piye kae kiai. Turunane Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani, mantan Rois Am. Awakmu ora seneng oleh tapi aja ninggalke rasa hormat. Lah sakniki ceramah apa-apa dipotong kok Kang, lakmu mendasku. Kamangka ndasku mung siji. Landasku sing mumet tak togel, aku nganggo ndase sapa? Nganggo ndase bureng. Teneh aku ora ganteng meneh. Maka nanti malam ini bar pengajian kula ajeng klarifikasi mau saya sarak mau kirimkan ke BBNU. Bahasa kula itu seperti ini lho. Lah kula wong NU, lah kula niki umpama kon milih ya kudu melu PBNU, wong kula niku wong NU kok. Nggih napa mboten? Jangan kemudian dipotong-potong. Mila kula nyuwun izin Mbah Jamrong, mungkin jenengan ngancani kula teng mriki semenit ajeng kula kirim teng PBNU. Ini lho bahasanya niku. Aja dipotong-potong. Kula niku bar dibuli gara-gara ngaji ning kafe, saiki dibuli meneh gara-gara pilpres. Lah iso entek ndasku engko. Ndas loro tok matamu. Mosok sing ndas sijine ilang, sijine meneh ya meneh man. Lah bojoku diwenehi apa? Lah ndasku sijine ilang sing nyangga manuk sapa? Kalau mangke kula njaluk dikancani Mbah Jamrong kanca-kanca banter tak unggahke panggung kula ajeng klarifikasi semenit ajeng kula kirimke Pak Sekjen PBNU. Kita itu berbeda ora apa-apa, Bu. Jenengan ana sing milih Prabowo monggo umpamane jenengan milih Prabowo kula Pak Kiai Ma'ruf. Ora apa-apa. Yang jelas apa harus saling menghormati. Jangan hanya gara-gara perbedaan ini kemudian kita menjadi terpecah belah. Ampun. Tetap saling menghormati. Kula menghormati wong Kristen kaya Mas Deddy Corbuzier sing nembe belajar agama Islam dan dia juga menghormati saya. Kalau kemudian dia dapat hidayah dari Allah itu bukan karena miftah, tapi karena Allah sudah berkenan memberikan hidayah kepada Mas Deddy Corbuzier. Mila sesuk jenengan kula aturi, lak sesuk Mas Deddy Corbuzier wis siap syahadat, jenengan kula undang teng pondok kula mang pirsani, bocah gundul mlebu Islam. Malah gondrong bahmu. Jadi hari ini akan kita akan belajar banyak bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi perbedaan-perbedaan itu dengan indah. Bagaimana kemudian Rasulullah selaku uswatun hasanah, selaku suri teladan yang baik telah memberikan kita contoh-contoh yang baik yang malam hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelum itu, hendaknya kita semua menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada makhluk lainnya. Jangan sampai kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah dikalahkan kecintaan kita kepada makhluk yang lainnya. Kowe duwe pacar karepmu, tapi jangan sampai kamu mencintai pacarmu melebihi cintamu kepada bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu punya suami, monggo, tapi jangan sampai kecintaanmu kepada suami mengalahkan cintamu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila dalu menika ajeng kula buka kanthi critane Bilal bin Rabah. Wonge atine ireng, nyuwun sewu, awake ireng, luweh ireng saka bureng. Tapi nyuwun sewu, atine luweh bening tinimbang lampu. Bilal bin Rabah niku nyuwun sewu bengi-bengi metu ning dalan, guyu mawon untune ra ketok. Nganti irenge. Tapi karena keimanannya kepada Allah, dia menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, bahkan yang tadinya seorang budak, Bilal bin Rabah itu menjadi seorang gubernur di kota Madinah. Loh, mila awakmu aja ngenyek karo bureng. Sapa ngerti iso dadi bupati? Bupati Blambangan. Kan ya ora ana sing ngerti. Ya ora ana sing ngerti kok. Bu. Bu. Burung ki lak nyemplung ning kolam, sing resik ora wae burung, tapi kolame melu ireng tak kandhane. Ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Bilal bin Rabah mengajukan pengunduran dirinya kepada Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah. Mengajukan pengunduran apa? Pengunduran diri sebagai tukang adzan. Jadi zaman Kanjeng Nabi tukang adzan itu bergengsi loh. Wow, profesinya apa? Tukang adzan. Zaman Kanjeng Nabi tukang adzan itu ngetop pak. Saat ini musalah-musalah matur iki nyuwun sewu, tukang adzan itu ora dinggep. Cah nom-nom wis ora seneng adzan. Sing adzan sinten? Wong tuwa-tuwa. Nggih napa mboten? Sing nom-nom neng dile. Zaman Kanjeng Nabi profesi tukang adzan itu idola. Idola bersama niku sinten? Bilal bin Rabah. Padahal wonge wireng tapi suarane apik. Kula nyuwun sewu, kula curiga nih, jangan-jangan burung suarane ya apik iki. Burung iso selawatan nareng wireng. Nareng muga manggung reng, tak ngetes reng. Cangkemmu kaya ngapa reng? Le njaluk mikih, njaluk mikih. Rene reng, rene reng, njaluk mikih le, njaluk mikih. Kayak pipasnya tidak direnreng. Gua aku lak kepanas ini soyereng kaya kue aku reng. Nah, pon, bikin mawon. Le, jelok mikir si cingi mas bureng. Selanjutnya kita tampilnya orang yang hitam kulitnya yang akan menyanyikan lagu Cinta Satu Malam. Rodok maju reng, rodok maju. Bilal bin Rabah zaman now. Jenggote. Kowe nyanyi apa reng? Jareng, tang reng akhir reng. Kowe pengen nyanyi apa? Terserah cangkemmu wis, apa terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa askili dalimini dalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asili dalimin bi dalimin wa ajarina min baini him salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Premane cangkeme iso kaya ngono kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Ambekane Senin Kemis. Allahumma shalli. Ya, kowe ngombe iki ireng. Wah, keringetmu reng, masyaallah. Ya sikana reng, matur nuwun reng. Ya siapa ngerti dari sekian banyak amale burung sing mlebu surga mung mergo cangkeme dalu meneng kata? Insyaallah irenge ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah niku wong ireng. Black sweet. Padha karo burung. Irang suwite garek, black. Tapi suara dan kemerduan dari suara Bilal bin Rabah itu tidak meragukan. Maka beliau diangkat sebagai muadzin di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Kenapa? Karena yang menyelamatkan Bilal bin Rabah dari hamba sahaya adalah Rasulullah. Yang menebus dia menjadi dari hamba sahaya menjadi hamba yang merdeka adalah Rasulullah. Maka kemudian dia membaiatkan dirinya menjadi seorang muslim dengan bersahadat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Kanjeng Nabi sedo. Usia 63 tahun. Dan salah satu sahabat yang paling terpukul dan yang paling bersedih siapa? Bilal bin Rabah. karena beliau termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Akhirnya nopo, satu saat ketika bertemu dengan khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, saya mengundurkan diri jadi tukang adzan." Loh, bergengsi le tukang adzan iki ra koyo musolamu. Sing adzan Mbah Mudin, Mbah Kaum, umure 70 tahun. Adane cara wong tuwa. Muang subang. Muang subang. Lah sing nom-nom kuwi sing adan ki nang ndi? Akhire napa? Abu Bakar bertanya kepada Bilal, "Bilal, kenapa kamu mau mundur?" "Pokoknya saya mau mundur, wahai Abu Bakar." Apa jawaban Abu Bakar? Bilal, sekali-kali saya tidak akan memberhentikan siapapun yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Bilal ngeyel. "Kula mandek dari tukang adzan." Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kenapa wahai Bilal?" Apa jawaban Bilal bin Rabah? "Hei Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, engkau tahu betapa dekatnya aku dengan Rasulullah. Setiap pagi Rasulullah membangunkan aku, atau aku yang membangunkan Rasulullah. Kemudian aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan adzan. Ketika aku naik ke menara itu untuk mengumandangkan adzan, Rasulullah di bawah melihat aku naik ke menara. Ketika aku ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mataku langsung bertatapan dengan matanya Rasulullah. Hari ini aku ditinggalkan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar. Mana aku bisa mengumandangkan kalimat adzan itu sementara kekasih hatiku sudah meninggalkan aku jauh di sana." Akhirnya nopo, singkat cerita, Abu Bakar mengizinkan Bilal bin Rabah untuk berhenti sebagai tukang adzan. Waktu itu Bilal bin Rabah memutuskan untuk pergi ke negara Syam yang hari ini kita kenal dengan negara Suriah. Mangkat teng Bilal di Syam, meninggalkan kota Madinah dengan penuh kegalauan, gegana, gelisah, galau merana. Karena meninggalkan makamnya kekasih hatinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tahu, beberapa bulan di kota Syam Bilal bin Rabah mimpi dijumpai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Bilal, apa kata Rasulullah? Betapa kerasnya hatimu wahai Bilal. Kenapa engkau tidak pernah mengunjungi aku wahai Bilal?" Kata Nabi Muhammad. Subhanallah, mimpine diarep-arep karo Kanjeng Nabi. Sementara awakmu mimpi diarep-arep via valene ra tau ketemu. Niki mimpinya diharap-harap Kanjeng Nabi. Malam pertama Bilal mimpi, dia terbangun, dia menangis, "Rasulullah, kulo kangen kali panjenengan Rasulullah." Tapi apa? Bilal belum berani pulang. Malam kedua Bilal bin Rabah tertidur kembali. Rasulullah kembali mendatangi mimpinya. "Bilal, kenapa engkau tidak pernah mengunjungi aku wahai Bilal? Betapa keras hatimu wahai Bilal." Subhanallah. Bagaimana orang yang dekat dengan Rasulullah itu, Rasulullah akan senantiasa hadir di dalam mimpinya. Apa ora pengen awake dhewe ngoten niku, Bu? Sak nikmat-nikmat memimpi ketemu Nikita Mirzani, ora ono apa-apa nih dibandingkan mimpi ketemu Kanjeng. Cangkeme bakule galak men ndang minggir. Cuek banget sih wongnya kayak, iya. Gaya banget oke. Wong. Duh, sesama bakul yuk gelut. Santai wae. Rezeki kira bakal tertukar. Wis tua kemennya. Untune entek. Tungkae meletek-meletek. Sampai malam ketiga, nyuwun sewu. Kula crita niki sampai mangken Bilal dugi Madinah, kula mboten ajeng guyon. Soalnya kula pengin iso mimpi ketemu Kanjeng Nabi mulih kaya Bilal bin Rabah. Amin. Tak dongake termasuk jenengan kabeh iso mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Sekali-kali jenengan ngaji kali kula nangis aja guyu-guyu wae. Lah guyu mun biasa. Akhirnya napa? Sampai malam ketiga Bilal bin Rabah kembali mimpi didatangi oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah di dalam mimpinya Bilal bin Rabah? Bilal, betapa keras hatimu wahai Bilal. Kenapa engkau tidak pernah mengunjungi aku wahai Bilal? Begitu keesokan harinya Bilal menangis terisak-isak. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kota Madinah. Perjalanan dari Syam sampai Madinah, Bilal orang mandek-mandek. Kenapa? Karena begitu rindunya hati Bilal kepada Sayyidina Muhammad. Rasulullah, kula kangen kali panjenengan. Untone dipacu dengan begitu kencangnya supaya segera datang ke kota Madinah untuk menjumpai Sayyidina Muhammad. Begitu masuk Jabal Uhud, orang-orang di kota Madinah kemudian berbisik-bisik. Mereka takjub dengan kedatangan Bilal. Tukang adane mulai. Tukang adane mulai. Semuanya bergembira menyambut kedatangan Bilal. Kenapa? Karena kerinduan suara Bilal yang pernah mereka dengar di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewenang ning wong kota Madinah. Bilal mulai itu ya. Begitu nyampe halaman Masjid Nabawi, unta Bilal langsung dilepas, dia berjalan merangkak ke makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Bilal kepada Kanjeng Nabi? Dengan beruraian air mata dia mengatakan kepada Rasulullah, "Rasulullah, kula kangen kali panjenengan. Rasulullah, maafkan saya selama ini aku tidak mengunjungimu wahai Rasulullah." Akhirnya apa? Kedatangan Bilal disambut oleh seisi kota Madinah. Mereka bergembira karena tukang adzan idola Rasulullah yang selama ini dicintai oleh Rasulullah telah kembali ke kota mereka. Begitu Bilal bin Rabah di atas makam Rasulullah, ada dua orang pemuda tampan mendatangi si Bilal bin Rabah. Siapa mereka? Cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Begitu mereka datang, mereka mengatakan kepada Bilal, "Wahai paman Bilal, bisakah engkau mengumandangkan azan untuk kami sebagaimana engkau kumandangkan di zaman kakek kami?" Bilal nangis. Ketika Bilal melihat wajahnya Sayyidina Hasan, Bilal menangis. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan wajahnya mirip dengan Rasulullah. Ketika melihat kakinya Sayyidina Husain, Bilal menangis. Kenapa? Karena kaki yang paling mirip dengan kakinya Rasulullah adalah kakinya Sayyidina Husain. Begitu ndangak nangis, mudun nangis. Akhirnya kemudian Sayyidina Hasan mengatakan kepada Bilal, "Bilal, purun boten adzan untuk kami." Apa jawaban Sayyidina Bilal kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? "Seorang presiden pun tidak bisa memaksa saya untuk mengumandangkan adzan, tapi karena ini yang minta dan perintah adalah cucunya Rasulullah, maka perintah itu akan aku laksanakan." Dengan berjalan pelan, Bilal naik ke menara yang sebagaimana dia gunakan untuk adzan. Setiap kali dia naik, dia melihat ke rumahnya Rasulullah, ke makamnya Rasulullah. Beruraian air mata Bilal bin Rabah. Semakin ke atas, Bilal bin Rabah semakin menangis. Kenapa? Karena menyimpan kerinduan yang begitu mendalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu di atas menara, Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih dengan lantang Bilal mengumandangkan kalimat takbir. Kalimat kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Bilal masih mampu mengumandangkan suara asyhadu an la ilaha illallah. Bapak ibu rahimakumullah, begitu kalimat ketiga mengucapkan asyhadu anna Muhammad, mulut Bilal langsung terkunci. Begitu dia mengucapkan asyhadu anna Muhammad, Bilal tidak bisa melanjutkan kalimat itu. Bilal langsung jatuh menangis sampai pingsan. Kenapa? Karena begitu kerinduannya hati dia kepada Rasulullah. Bapak ibu rahimakumullah, mungkinkah hati kita bisa seperti Bilal ketika menyebut nama Muhammad matanya beruraian air mata? Kenapa? Karena kerinduannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selama ini ketika kita mengucapkan Sayyidina Muhammad, kita selalu cengengesan. Mengucapkan Sayyidina Muhammad tidak pernah khusyuk. Berbeda 180 derajat dengan apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Asyhadu anna Muhammad. Dia langsung pingsan. Kenapa? Karena begitu cintanya dia dengan Rasulullah. Awake dhewe ra iso ngoten niku. Mila awake dhewe iki kon cedhak karo Kanjeng Nabi angel. Soale napa? Atine awake dhewe rong kaya Bilal. Ya guyon ya ora apa-apa, tapi jangan sampai kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah ini berkurang. Kita pengen semuanya hati kita ini seperti Bilal, nangis ketika menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Sayyidina Hasan, Abu Bakar, semuanya naik ke atas menara bertanya kepada Bilal, "Bilal, kenapa engkau tidak sanggup melanjutkan adzanmu wahai Bilal?" Apa jawaban Bilal? "Saya tidak sanggup mengucapkan kalimat Muhammad kekasih hatiku. Aku tidak bisa melanjutkan adzan ini. Kenapa? Karena hatiku begitu memendam kerinduan yang luar biasa kepada nabiku." Siapa? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bondo, kita tata malam hari ini untuk mencintai Rasulullah. Coba sekarang dievaluasi bermuhasabah. Nate mboten jenengan niku sholawat nganti nangis marang Kanjeng Nabi. Pernah tidak hati kita ini menangis karena merindukan Rasulullah ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rata-rata mboten. Kenapa? Karena hati kita terlalu jauh dari Rasulullah. Bagaimana kemudian Rasulullah mau merindukan kita sementara kita tidak pernah rindu kepada dia? Bagaimana kemudian Rasulullah mau mendekati kita sementara kita tidak pernah mau dekat dengan Rasulullah? Bagaimana dia mencintai kita? Selama ini beliau mencintai kita begitu luar biasa, tetapi kita mencintai dia apa adanya. Na'udzubillahi min dzalik. Niki PR awake dhewe dalu menika. Aja rumangsane Gus Miftah niku ngaji mung cengengesan tok, ora iso khusyuk. Aku ya iso khusyuk. Ning lak ngaji ngene sak rampunge ya kowe ngantuk, aku ngerti matamu kok. Hei, aku ngelak. Iki panitia ini kurang ngajar tau wong isi sedotane loro kaya wong pacaran to. Cangkemmu aku kan karo bureng yang jijiki kok. Maka menjadi PR kita malam hari ini. Sementara Rasulullah mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku maka dia akan di surga bersamaku. Pak Amin murah tenanan toh. Awake dhewe iki salat ning sampinge Bupati Madiun. Allah, oh Bupati. Wow. Apa rumangsane Bupati cangkeme ra mambu? Ya mambu padha wae kok. Mung bupati lho niku. Apa meneh awakmu ngimami via valen. Allahu akbar. Ora ngono. Wow. Kuwi mung via valen. Nang via valen. Oh, aku biasa le ngimami salat artis aku biasa. Yo level kita berbeda. Aku ngomai ora kasih, sholat imami ora kasih, biasa. Sholat berukut, rampung sholat. Wow. Maka malam hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, yuk kita tambahi rasa cinta kita kepada Rasulullah. Tajak tak derengi mlebu inti maulid. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Saya khusyuk nyuwun berkahi Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi fangfa'na Rabbi fangfa'na. Bibarkatihim wahdinal husna, wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi, wa amitna fi. Wa muafatim, wa muafatim minal fitani. Sing banter tambah khusyuk kabeh oleh syafaate Kanjeng Nabi. Rabbi fang fana, Rabbi fang fana bibarkatihim wahdinal husna, wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi, wa amitna fi tariqatihim wa muafatim, wa muafatim minal fitani. Cobi lak jenengan iso ngamal kene iki, enteng jenengan tindak ziarah Makkah Madinah. Jenengan pengen haji umroh enteng. Carane pripun? Mok waca ning kamar dhewe karo ngenteni bojomu nggih. Ra bifang fa ra popo. Aku ning kamar ya lagumu malah ra enak kok. Dul jaina ora nudul ora penak, nudul krasa penak sing didudul ndangak-ndangak ana. Kowe iki apa paham cah cilik? Apa kowe tau tutul-tutulan? Bojo kula niku mboten santri, tapi bojo kula niku wong wedok sing gelem belajar nyantri, mila iso ngurusi santri. Bojo kula nggendong anak niku karo nyusoni. Mbah nyusoni anake apa bapakne wonten. Ya aku yo butuh kok padake. Emangnya aku ora butuh. Aku enggak suka susu, suka kemasannya. Kula iki lak susu ra doyan, tapi kemasane kula doyan. Napa susu? Kok jenenge susu napa? Soale loro. Su, lak siji su. Lak telu su. Jeneng wong wedok ki ampuh. Aku tak ngomong ta lek wong wedok karo wong lanang luwih kuat endi lek? Wong wedok kuwi luwih kuat daripada wong lanang. Buktine apa wong wedok nggawa gunung loro kuat disangga dhewe. Beda kaya wong lanang nggawa ndok loro mawon disangga karo manuk. Gendong anak karo selawatan. Rabbi fangfana. Yo anake oleh berkah, ibune sing bengok oleh berkah, anake oleh berkah. Yo ngono ibu-ibu, bapakmu diceluk bojone. Rabbi fangfana. Bapak langsung mong gobloke wong saiki nyuwun sewu. Kadang-kadang ki wong pekok diketok-ketok ki. Seolah-olah lagu Arab ki mesti selawat. Jadi kula nanti dicurhati kali Via Valen niku gara-gara nyanyi lagu Din Assalam, pakaiane rodok seksi dilokke. wong solawatan kok nganggo pakaian seksi. Kulo tak takon, din asalam niku solawat napa sanes? Bukan, itu qasidah Arab tapi lagu Arab tapi mboten solawat. Wong sing nyanyi niku wong Kristen mawon oleh kok. Jenengan ya oleh. Jajal, ayo kowe, wong tua-tua kaya jenengan niku. Oh, nang arepe bojone nyanyine din asalam. Oh. Oleh. Lah wong iki ning WC ngono ki oleh, kok wong iki ora Quran kok ora selawat kok. Kowe karo ngising ya oleh. Pas nyanyi karo mengeden kae. Kilahatil mata fi masa. Oleh wong mboten selawat kok niku, Mbak. Sapa sing kandha kuwi selawat? Oleh. Yo wangen to le, ngising karo ngene iki yo oleh lho, ora selawat kok. Iya padha karo awakmu nyanyi lagune Via Valen ditinggal rabi, kuwi padha wong kuwi ora ana apa-apane. Kilahatil mata fi masa ah oleh aku tahu kok meneh lagu Palestina niku selawat napa sanes sanes atuna tufuli itu lagu Arab tapi bukan selawat atuna tufuli itu lagu Arab bukan selawat. Lah gobloke awake dhewe niki wong awam seolah-olah lah Arab niku mesti Al-Qur'an. Kula tau ngajak jamaah umroh ra iso ngaji blas, begitu mlebu hotel teng Madinah nyetel TV bahasane Arab, ning ngarep TV langsung diamini amin. Amin. Amin. Padahal nopo berita pemerkosaan. Amin. Jenengan kelingan, Agnes Monica nganggo baju tulisannya Al-Muttahidah dalam bahasa Arab. Nikulah artinya persatuan. Orang-orang yang gagal paham mengatakan apa? Ngawur. Artis agamane Nasrani yang nganggo turutan Al-Qur'an. Lah gua blokmen lho iki aku. Apa rumangsamu wong Arab Kristen kayak ngomongnya Indonesia? Lah ya ngomong Arab. Kowe iki ngopo dikandani cengengesan? Wong Kristen manggone ning Arab. Kuwi lak misuh ya nganggo bahasa Arab. Matbahuka, dapurmu ngono kok. Ainuka, matamu. Lah ya matamu lah ainuka toh. Rok suka dasmu. Rumangsane rumangsa sing ngarep kok kabeh Islam ki nggih mboten. Niku tulisan Arab Al-Muttahidah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita selawatkan, kita masyarakatkan selawat ini supaya apa? Generasi kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carane pripun? Gak mungkin awake dhewe niku melu-melu Kanjeng Nabi iso paham karo Kanjeng Nabi yen atine mboten seneng karo Kanjeng Nabi. Awakmu ngidolake Via Valen. Lagune Via Valen ya hafal kabeh. Wong cinta kok. Bagaikan langit dan bumi. Wis hafal mung ho a ho e. Karena apa? Seneng. Kowe karo padi ya apal. Aku mendina nonton padi wong arepku sawah kok.